والسادس itu. Al-Khamis wa-Sadis, yang kelima dan keenam, yaitu dari yang dihilangkan ketika bersama dengan apa? Ya, nisbah. Alamata atatnya wal jam'i tashih al-mudakar. Di antara yang hilang adalah alamata tatmiyah. Apa alamata tatmiyah? Dan jam'i tashih mudakar. Alamain idha a'ru idha u'riba bil huruf. Ya, yang keduanya menjadi nama dan syaratnya diirob dengan huruf, jadi hilang tandanya. Nabrasna, kurang suara? Baik. Jadi hilangkan apa? Tanda rofa dan tanda jamaknya, tanda nasab dan tanda tanda irobnya dari isim mutanna dan jamak. Misalnya kan isim mutanna kan irobnya dengan tanda apa? Kalau di rofa alif, kalau di nasab ya, jam mudzakkar salim, wau dinasab. Nah, ketika dijadikan nisbah, dihilangkan tandanya itu. Kalau antum irobnya di atas huruf, ya kalau antum irobnya di atas harokat, misalnya antum kasih nama orang Zaidani, antum irobnya di atas nun, bukan lagi di huruf, dah hilang. Dah, antum kasih nama orang Zaiduna, antum irobnya di atas harokatnya, nunnya, bukan di atas huruf, dah hilang. Jadi yang hilang ini kalau antum tetap irob di atas apa? Tetap irob di atas apa? Huruf. Jelas? Ini masya Allah faedah. Lihat kata beliau rahmallahu ta'ala selanjutnya. Takulu zaidi bin nasabi ila zaidani wa zaiduna. Sama-sama. Zaidani, zaiduna, zaidi. Jelas? Jelas? Wa amma idha ajra al-muthanna ala man majro Salman. Adapun kalau sudah berlaku mutanna sebagai nama, seperti diperlakukannya Salman fil mani min as-sarfi lil alamiyati wa ziyadatil alif wa nun, dalam hal dia terhalang dari tanwin karena tambahan alif dan nun, fayakulu zaidani. Dah, artinya tidak hilang. Waman ajrol jama majro al-mudakar majro gilmai gislain gislin. Dan siapa yang memperlakukan jama mudakar salim seperti gislin filuzu milya, dalam selalu dengan pakai apa? Ya, wal irob ala nun munawwana, dan irobnya di atas nun yang bertanwin, yakulu fihi zaidini. Jelasin, jelasin. Jadi intinya sebenarnya antum alamat irobnya di atas apa? Kalau masih di atas huruf, hilang. Kalau sudah di atas akhirnya yaitu nun, maka tidak hilang. Tinggal langsung ditambahkan ya nisbah. Gampang sekali kalau ini. Ya, jadi bisa hilang kalau maksudnya antum itu. Kata beliau rahmallahu taala, "Wa man ja'alahu ka Harun fil mani min as-sarf ilal alamiyah wa syibil ujma." Dan siapa menjadikannya seperti Harun, berarti tambahan wau dan nun dalam terhalang dari tanwin, karena dia nama dan menyerupai ujma, ma'aluzumil waw bersama tetapnya waw, auka arbun, yang tadi seperti arbun, urbun iluzumi munawwana, karena dia selalu bertanwin, wakal ma'firun, seperti al-ma'firun, isim Korea di Syam, nama kampung di Syam, iluzumi hawa takdirul irob alaiha, karena dia selalu pakai itu dan ditakdirkan irob di atasnya, wafatuh nunil hikaya, dan difatah nun untuk kalimat harokat hikayat, yakulu fil jamak, aku katakan pada jamak pada seluruhnya zaiduni. Tah, ini jamak mudzakkar salim. Bagaimana kalau jamak sohinya jamak muannats salim? Paham sekarang? Bagaimana kalau jamak sohinya adalah jamak muannats salim? Kata beliau, wa amma jam'an muannats salim, adapun jamak muannats salim banah tamarot jam'an jamak yunsab ila mufradihi, maka disandarkan kepada apa? Mufrotnya sakinul mim yang disukun mimnya tamri tam wa alaman ilai maftuhan wa alaman ilai maftu maftuha, dan nama yang disandar kepadanya yang dipatah sawaun hukia au munia, sama saja apakah dengan harokat hikayat atau tidak. Wadzalika lil farqi bainan nasab ilai wa mufrodan wa jam'a. Dah, itu dilakukan maksudnya kenapa antum sukun? Paham kenapa antum sukun? Untuk membedakan antara nasab kepadanya mufrad dan jamak. Kan kalau mufradkan tamar tamrun ya dan tamarun kan tamarot dan tamrun. Paham? Untuk membedakannya ya, kan ketika dinasabkan di mufrad kalau sukun diharokati. Tamari. Jelas ini? Maka ketika dinasabkan ke jamak yang tadinya berharokat maka di sukun tamri. Untuk apa ini? Membedakan antara mufrad dan jamaknya. Paham, paham? Untuk membedakan mufrad dan jamaknya. Lihat saya ammanah ada pun contoh dohmat ta alifuhu ka alif hubla. Kalau ini alifnya seperti alifnya apa? Hubla bijami il wasfai, karena dua sifat ini sama. Wa yajibu al hadfi alif hadzal jama' khamisah fasaida. Masyaallah. Dan wajib dihilangkan pada alif jama' ini kalau dia kelima dan lebih. Betul kan? Kan maksudnya gini, antum hapus ta'nya. Kan begitu? Hapus apa? Ta'nya misalnya. Maka sisa alif. Alifnya wajib juga hilang kalau dia lima kil atau lebih. Seperti kemarin, koedahnya jadi koedah alif. Koedahnya jadi koedah alif. Wajib hilang. Sawa'un kana minal jumu' al-qiyasiyah. Sama saja apakah jama' dari qiyasiyah ke muslimah. Ini jama' qiyasiyah namanya. Karena ada bentuknya. Awis syadah. Atau jamaknya jama' apa? Syad. Ka surah diqot. Kan ini sudah jama' di jama'. Paham? Dianggap syad. Takulu piha. Antum katakan padanya. Muslimi. Surah diki. Dipaham ini? Ya. Ini wajib. Ini diapakan ini? Dihilangkan. Alif yang keberapa? Keempat atau ke? Lima. Jelas kan? Kalau bagaimana kalau ketiga? Ikut kemarin. Tidak hilang. Paham? Diganti dengan apa? Wow. Yang sebelumnya. Pokoknya alif itu ikut hukum sebelumnya. Di pembahasan apa? Di pembahasan A. Alif. Nah sekarang selesai. Ini yang dihilangkan ketika ada bersama dengan ya nisbah. Kemudian ada kalau lagi. Wayajibu hadfu sittatin ukhra. Muttasilatun bil akhir. Kalau tadi kan dihilangkan akhir. 6. Ada 6 tempat dihilangkan terakhirnya. Kalau ini wajib dihilangkan 6 yang lain lagi yang bersambung dengan akhir. Bukan akhirnya, tapi yang bersambung dengan akhir. Nah, maksudnya berarti yang sebelum akhir. 6 perkara juga dihilangkan. Ahadua salah satunya alya al maksura al mudgham fiha mithluha. Ya yang dikasro yang diedogom semisalnya padanya. Ya. Ya. Ya yang dikasro yang diedogom padanya yang semisalnya dihilangkan juga. Fayuqol pinah toyib. Toyib. Ada ya sebelum terakhir? Hayin. Anda bilang apa? Toyibi. Hayini. Tak? Apa yang hilang? Ya, bukan akhirnya, tapi yang hilang sebelum akhir. Ini kalau ada yang ditas, tas hilang dia. Jelas? Kahubayyah lil gulam al mumtali. Seperti hubayyah untuk anak yang mumtali, anak yang gemuk. Malam yakun ba'dal maksurah ya sakina. Ya, selama tidak ada setelah di kasro itu ya yang disukun. Kahum kamu hayyim. Kamu hayyim. Takulu. Antum katakan apa? Hubayyahi. Muhayyimi. Hilang atau tidak ini? Ada yang hilang, ada yang? Ada yang hilang, ada yang? Tidak? Hubayyahi. Ada yang hilang? Ada yang hilang? Tidak. Kenapa ini? Karena dia berfathah. Kan belum bilang tadi bihilaf fil maftuha. Kan tadi syaratnya ya yang ini apa yang hilang? Ya yang diidgham dan kasro. Berbeda dengan yang di fathah, enggak hilang. Demikian pula selama yang di kasro itu adalah sukun sebelum terakhir. Setelahnya ada ya lagi, maka ini enggak hilang juga. Tasghiruha mihyam. Tasghirnya adalah mihyam. Antum mihyam? Mihyam antum? Di atas wazan mif'al minham ala wajhihi. Minham ala wajhihi idza dhahaba min al-ishq. Ya. Kalau dia hilang dari al-ish. Apa ya al-ish? Apa ish? Apa dibilang? Kerinduan yang tercela. Ya, merindukan istrinya orang. Anda paham ini? Pahamkah ini? Jelas ini? Itu ishq, selingkuh. Itu kata haja. Maksudnya ini arti hama. Hama. Dia inginkan sesuatu yang tidak terpuji. Iya. Au min hama ida atisha. Atau boleh juga dari kata hama kalau dia haus. Boleh. Kan ini makna hama ini banyak. Boleh juga dia dari kata atisha. Apa arti atisha? Haus atau bersin? Bersin atau haus? Bersin. Baik. Yakin ya? Jangan sampai samar. Jadi dia kalau dia bersin. Atau kalau dia haus? Apa dia bilang tadi? Apa kalau pakai shin? Jelas. Apa ini kalau pakai shin tadi? Abu Muhammad. Apa tadi? Kalau pakai shin? Haus. Kalau dia haus, hama. Au mahmum. Atau ham bisa dari kata mahmum. Isim fa'il min hawwam ar-rajul. Apa maksudnya hawwa ar-rajul? Ay hazza ra'sahu minan nu'as. Hawam marrajul, maksudnya kalau dia gerak kepalanya karena ngantuk. Hai Imran. Jadi dia lagi duduk, tapi jatuh-jatuh kepalanya begini. Karena apa? Tak dok-dok. Tahu tak dok-dok? Saudara? Tak dok-dok. Ngantuk-ngantuk. Iya. Aman? Jelasin. Jelaskan dulu nanti sama Hamid. Tak dok-dok. Iya. Jadi ini, jatuh-jatuh kepalanya karena ngantuk, itu dari kata apa? Bisa jadikan hama. Jadi ini kata banyak maknanya. Banyak maknanya. Kata beliau rahmallahu ta'ala, wa tuhdaful waw al-ula. Kemudian ceritanya dihilangkan waw yang pertama. Summa tuhdok ya tasgir. Kemudian setelah itu diberikan ya tasgir. Fayasiru muhaywim. Iya, maka jadilah apa? Muhaywim. Terus setelah itu, fayu'al ala muhayyim. Kemudian diilal menjadi muhayyim. Kenapa bisa? Karena bertemu waw sama ya, maka waw diganti menjadi ya. Kemudian diidgham ya ke ya. Itu maksudnya. Paham ya? Antum diilal seperti ilal. Jadilah muhayyim. Itba'an li qa'idati ijtima'il waw wal ya. Karena ikut qa'idah bertemunya ya dan bertemunya waw dan ya. Wasabaqa ihdahuma bisukun. Dan mendahului keduanya sukun. Fayastabihina idzin bismil fa'il al-mukabbar. Maka ketika itu mirip dengan isim fa'il yang mukabbar. Tahu yang mukabbar? Yang bukan? Tasgir. Lawan dari musaggar. Kan ada dua. Ada isim musaggar yang ditasgir, ada isim mukabbar yang tidak ditasgir. Iya. Min. Yang tidak ditasgir ya min hayyama. Dari kata apa? Hayyamal hub. Hayyamal hub. Kecintaannya telah membuatnya ya hayyama, mabuk. Ya, cinta yang tadi, cinta yang terlarang. Cinta yang terlarang. Ya, tahu cinta yang terlarang tadi Ahmad? Apa itu Ahmad? Menyukai istrinya orang. Betul-betul Ahmad. Ngomong kumur-kumur. Kalau seperti ini bagaimana kalau dinasabkan? Fa'idha nusiba ilal musaggar zidta ya. Kalau antum sandarkan kepada yang ditasgir, tambahkan ya-nya. Untuk apa nanti ini kenapa bisa? Supaya tidak samar antara mukabbar dan musabbar. Jadi makanya tadi itu muhayyimi, muhayyimi. Paham? Dari mana datang ya yang ketiga? Paham ini? Supaya bisa ditahu. Iya, ini masya Allah. Liman ilistibah. Untuk apa? Supaya tidak samar. Supaya apa? Tidak samar. Jelas ini kok ada umum ya. Kalau samar ya jauhi. Kalau samar jauhi. Jadi tambah itu karena supaya tidak samar. Wa mithluhu musaggar muhayyib al-madhkur. Semisal dengannya musaggarnya muhayyib, musaggarnya muhayyib dari yang disebutkan. Wa syadda ta'i fi ta'i. Ah, syad ta'i pada kata ta'i. Kenapa bisa syad ini? Kan dia tidak hilangkan apa? Kan kenapa ini? Dia ganti ya-nya dengan alif. Kan seharusnya to'i. Dia bilang apa? To'i. Paham? Ida illa ida kila bihat filya al-ula wa kulibati tani alifah. Kecuali dibilang, dihilangkan ya dulu yang pertama, kemudian diganti lagi yang kedua dengan a, alif. Baru bisa. Ataupun kalau langsung, tidak boleh. Ini dianggap apa? Syad menyelisihi aturan yang ada. Seharusnya kan dia hilang. Jelas ya? Kemudian kata beliau taniha. Yang kedua dari yang dihilangkan. Intinya tadi dihilangkan ya yang di kasro. Tah? Intinya dihilangkan ya yang di kasro. Yang di idgham kepada semisalnya. Kalau ya hanya di fathah tidak. Paham kan? Sekarang yang kedua yang dihilangkan adalah fa'ilah. Ya hanya fa'ilah. Bifatim pakas. Di fathah kemudian apa? Kasro. Sohihul ain goir mudu'afiha. Yang sohi ainnya tidak mudu'af. Kahanifah. Apa jadinya? Hanafi. Seharusnya kan apa? Hanifi. Kan hilang tak marbuto. Kalau penyandaran kan hilang tak marbuto. Hilang tak marbuto jadinya apa? Sandarkan Hanifi. Seharusnya begitu. Ternyata ditambah juga dihilangkan ya sebelum terakhir. Ya-nya dihilangkan. Sohifah jadinya apa? Sohafi. Tawilah. Tawilah. Tawali. Hilang atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena ainnya. Tadi kan syaratnya apa? Sohi al-ain. Paham syaratnya itu? Syaratnya dihilangkan kalau ainnya sohi. Jelas? Ya? Kata belum bihat vita sumalia. Dihilangkan ta kemudian ya. Suma kuliba kasrotil ain fatha. Kemudian diubah kasronya ain menjadi apa? Ya, menjadi apa? Fatha. Karena huruf kedua di fatha. Wasyadda saliki mansuban ila saliqah. Tak? Syad saliki disandarkan kepada saliqah. Seharusnya apa? Yang benarnya dulu. Salaki. Kan di fatha ainnya. Saliki menjadi seharusnya apa? Salaki, tapi mereka bilang saliki syad. Salah. Ya, fi qoulihi dalam perkataannya penyair walastu binahwi yaluku lisanahu walakin saliki aqulu fauriba. Ya, mana dia? Saliki. Ya, jelas. Kama syadda amiri salimi fi amira al-kalb fi amiratu kalbin wa salimatul azd. Seharusnya dia bilang apa? Amira dan Salima. Seharusnya apa ini? Amira amari, Salima salami. Seharusnya, tapi dia tetapkan ya-nya. Nataku bil awal litambi al-asli al-marfud wabil akhirain lahu wabil akhirain lahu walit tafarruqu baina amira ghairu kalbi wa salima ghairu azdi. Masya Allah. Tapi kenapa mereka ucapkan kalau itu syad? Belum kasih tahu alasannya. Mereka ucapkan dengan yang pertama untuk mengingatkan di atas asalnya yang di untuk mengingatkan asalnya yang dihilangkan dengan dua yang terakhir, dengan dua yang terakhir untuk mengingatkan apa? Untuk membedakan antara amira yang ghairu kalb, ghairu kalb. Kan ada amiro kalb, ada amiro goir kalb. Dan untuk membedakan antara salimah al-azdi dan salimah goir al-azdi. Maksudnya di sana ada salimah yang lain. Pak Mubar, misalnya di Mubar sana ada banyak nama. Pak Mubar, untuk membedakan antara ini dan itu, ya terpaksa tidak dihilangkan. Intinya sebenarnya insya Allah akan datang kita nanti di perkataan Ibu Malik, inhi palapsun ujutunib. Kalau dikhawatirkan ada kesamaran, jauhi. Dipahami, ini kesimpulan umum sebenarnya. Ini paling bagus. Kalau antum khawatir, ini akan sama dengan yang lain, walaupun begitu kaidahnya, jauhi. Jauhi. Artinya buat dia supaya apa? Tidak jadi sama, walaupun itu menyelisih apa? Kaidahnya. Tidak ada masalah. Itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Wa amma mu'talil ain. Adapun yang mu'talul ain, yang mu'tal ainnya katawilah, au mudha'af kajalilah, atau mudha'af seperti jalilah, fala tuhdab ya uhma, maka tidak dihilangkan ya keduanya. Takul fihima tawili jalili. Paham? Paham ini? Jadi yang hilang itu kalau ainnya apa? Kalau ainnya apa? Mu'tal esohi. Kalau mu'tal ataupun mudha'af, maka tidak hilang. Jelas ya? Tidak hilang. Alhamdulillah. InsyaAllah lanjut lagi selanjutnya. Ini sabar ya, karena ini sebenarnya bikin bosan karena baca-baca semua. Ya, nanti di bab 3 lagi baru agak seru sedikit mubat karena banyak cerita yang diceritakan. Kalau ini hanya baca jadi bosan. Ya mubat. Kan kan baca paham, baca paham.